Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil muwazanati. Ini pasal pada pembahasan tentang muwazanah. Nah, nanti pun ke 60. Summal muwazanatu wahyat taswiyah li fasilin fil wazni la fit takfiyah. Kemudian bermula muwazanah, dan dianya muwazanah itu taswiyah bersama bagi fasilah pada wazan, ken sama pada takfiyah huruf akhir. Jadi menyosaja ilikut pusama takfiyah, menyohana tapusaban takfiyah, hana tapusaban huruf akhir, tetapi tapusaban wadhan pasilah. Pasilah tabuh kalimat aju. Jadi wadhan kalimat jih tapusaban huruf akhir hana saban nyen gebuhnan muwazanah. Dan dianya muwazanah itu gebuhnan mumasalah sekira-kira ittifak pada wazan oleh lafai dua boh fakrahnya. Jadi fakrah ikut mana ji sepotong kalam. Apabila fasilah yang na segala fasilah dalam kalamnya saban dengan fasilah sabi wazan dengan kalimat-kalimat dalam fakrah yang sabo tu nyen gebuhnan mumasalah. Jadi mumasalahnya muwazanah sih. Jadi menyebuno satu kalimat yang na pada akhi fakrah menyosabi wazan yang kagekeun muwazanah. Munyo mamandu maju saban adapun kebanyakan ji saban yang kana nama khusus lom mumasalah. Fas tafik. Wal kalbuat tasri'in wal iltizamu ma qabla rawi zakarahu la yalzima. Dan bermula qalab dan tasri' dan iltizam itu barang sebelum rawi. Rawiyan huruf yang na pada akhir kalam adapun akhir bait disebut akannya la yalzima, tidak lazim ia. Jadi gepesaban huruf yang sebelum huruf akhir menyosama huruf akhir nanji saja sama wadhan hana sama huruf akhir gepenan muwazanah. Menyosama huruf sebelum huruf akhir ma qablal akhir qablal rawi, rawi pun huruf akhir qablal rawi huruf likutnya sama nyan gebuhnan adakala qalab adakala tasring adakala iltizam la yalzima. Samanya berahai hana wajib. Yang menan tak uju leh. Aku lu ulungkan sebahagian daripada anwa' lafzi itu muwazanah. Dianya muwazanah itu tasawi dua boh pasilah. Tasawi sama dua boh pasilah pada wazan. Hana sama pada takfiyah pada huruf akhir. Sumpama wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Jadi huruf akhir ji hana saban fah ngan sah. Tetapi wazan saban. Wazan ji masfufah mabsusah yang saban. Jadi saban wazan tapi hana saban huruf akhir nyan gebenan muwazanah. Maka jika adalah barang yang na pada salah satu dua boh karinah daripada segala lafai atau kebanyakannya lafai itu misil barang yang dimukabalah akannya dari karinah yang lain pada wazan, ni saya dikhususkan akan dia dengan nama mumasalah. Jadi menyo satu fasilah, menyo kalimat akhir sagai saban wazan nyen gebunan muwazanah. Tapi menyo sempat mamandum kalimat saban wazan atau menyo kon mandum le yang saban wazan antara kalimat dalam fakrahnyo ngan pakrah yang sabah tu lebih le yang ataupun le aju menan le kalimat yang sabi wazan yang getamah nama khusus mumasalah. Jadi mumasalahnya bahagian daripada muwazanah. Seumpama wa atainahumal kitabal mustabina wa hadainahumas siratal mustaqima. Ya menan. Jadi atainahuma, hadainahuma, kitaba, sirata, mustabina, mustaqima. Ya menan. Atainahuma. Mainan kurung saban karena a panjang, hadaina hana panjang, nya nagaina beda bacut. Ataina, hadaina. Nah, bacut beda. Jadi ataina huma, hadaina huma. Kitaba sirata, mustabina, mustaqima. Jadinya menyekon takun mamandum saban, tapi aksarji saban. Nyan kajit tabuhnan dengan mumasalah. Jadi muwazanah yang mumasalah lom. Dan contoh lom kunya syair. Mahal wahsyi illa anna hata awanisu qanal khatti illa anna tilka zawabilu. Ya menan. Jadi mahal wahsyi qanal khatti. Yang beda saja mi khati dengan wahsi, menyu pada wahsi huruf sakin ih de, menyu ba khati huruf ji ka ge idram. Jadi mahal wahsi ngan kanal wahti. Olehnya illa nya di kalimat sa ju kon saban. Anna hata, menyu hino anna tilka awanisu, menyu hino kawa zawabilu. Ya menan. Jadi mahal wahsi bermula lemo kleut api kam bermula nyan nyan naga boh mubtada liko nyan hunna bermula mereka itu sinya darah ninang ka ya kage boh seperti lemo kleut ba menceritakan masalah urina puji lurarap tadega ninang tega ada saya urada le puji sia ba mah. Orang Arab tega baju si esek tega di terbukti tega tega pegak saya baju-baju kagak ni nang baju-baju kagak ni nang anak bapu kagak ni nang ya matanya bapu kurang mana matanya nak ada tulis tega liurnya ke tulis bagai kait ke contoh mahal wahsi mahanya jamak daripada mah mahyah leh mana ji bakarul wahsi yang lima kulit. Jadi menyokana wahsi makna kulit maha kakelima mandang aju. Jadi hunna atas saji hunna kamahal kamahal wahsi. Mereka itu seperti lima kulit. Agi lima kulit. Ya, yang dari segi puan tu, hai mungkin menyok menyok lima kampung dah belara kadang mampong-pong mana nak gak tak badan kadang. Mau kulit badan je gap mungkin. Hanya matai ke ban ni. Pokok je kakak gak dilew sebulan ni. Pokok je pada lima kulitnya nak segi gak je, nak segi brok je. Segi brok je pua. Ada lagak-lagak je tapi kulit. Nanti dan kutuk-kutuk ulem ni ke. Hanya segi kekurangan je. Mereka ke badan tak kui gak lima kulitnya. Jadi dari seginya hunna mereka itu seperti lima kulit. Illa kecuali yang na beda anna hata sesungguh si ini yaitu perempuan itu awani teiyet dia tak suka oleh dia go eh na beda tega jadi mio tegi tari age lima kli kata ju jadi je na menyo pegak-pegak lam mio ge zaman na pegak surat-suratnya engkau bagaikan lemo pegak ju jadi hana pa bulan bintang tapi na engkau bulan kau bintang engkau lembu go. Jadi bagaikan lemo yang di nasi sisi-sisi yang gerd bak lemo, apakah mata, badan, nanti. Tapi beda aji, menyo lemo yang kluet. Tapi menyo anik neng yang tiat-tiat hat. Ia sek-sek tapi. Yang kata boh. Oh yang B yang kedua, kanal khati tombak khati. Yang gede-gede lagi penolong, hunna. mereka itu ineng lage tombak khati. Khatinyo nama satu daerah yang urungnya letak gepegat tombak. Lagi baktanya Mbak Manji sadup keluaran daerah tu yang gud. Apa yang gud sadup baktanya? Uno. Berarti sadup uno. Yang kanal khati saban yang dengkin sadup uno. Gimana sadup uno? Ay sadup yang gepegat di daerah uno. Kan sadup uno. Ya menan. Jadi kanal khati lagi nyan khatinya nama satu tempat yang urungnya letak gepegat tombak sehingga geidafah di tombak kenan gekun kanal khati bermula tombak bermula salah lo merga itu urung inong buno yang tari buno lage tombak daerah khati ite laga jadi tombaknya lurus-lurus ke diku gaget menan illa kecuali sesungguh demikian tombak itu reki ya nyanya na beda nyanya inong nyanya reki ya dia pegah ke tombak tang kulit inong ke kulit tombak aju ke taman bopanah aju kan jadi saban dengan tombak dari segi panjang kontimeter kuto jadi kan urung lagi tombak berarti si panjang ji kena pegah dan kan renang bi tombak kan renang kan jadi kan renang dan kontimeter kuto yang mengisyaratkan kepada tinggi yang sip. Tapi baik sampai pada tahap sabar dengan tombak tanpa reki ya. Kan? Kecuali sesungguh demikian tombak itu reki ya. Menyawanya licin. Ya menan. Jadi yang perlu katanya wazan dua buah syairnya saban tat mahal wahsi. Illa anna hata dengan tilka nya yang beda saboh. Yang bak hata dengan tilka beda abis. Yang lain mahal wahsi kanal khati. Illa anna hatta tilka beda awanisu zawabilu ya, jadi kebanyakan kalimat ji sama maka nyan contoh syair jih buno contoh nasar untuk mumasalah wa min hal qalab sebagian daripadanya muwazanah lom itu qalab putra kalab dianya itu kalbu hurufil kalam gebalik huruf-huruf kalam di atas tertib wate gebalik huruf lemboi mesti dalam kalamnya nauruh di peluh boh gebalik huruf lemboi di peluh puji ke lemboi sa lemboi di kurung je ke lemboi dua lemboi lapan je ke lemboi le lemboi le lemboi tujuh je ke lemboi pegat balik juga lagi nyan jadi sehingga atra yang sabang kita jok kalam mana ju ingin tak balik je sama dengan dah bercara ujung nya makna kalbu hurufil kalam bacara ujung aju jadi tabalik segala huruf kalam di atas tertib dasar dengan sekira-kira jikalau dimulai daripada akhirnya kepada awalnya maka keluarlah nazam yang pertama dengan innya menyotacok dari ujung persih terjadi lagi salam seumpama kullun fi falakin baca dari ujung keuh bau ujung dat anyan lam kullun anyan fa anyan ya fi anyan fa anyan lam anyan ke falakin kah lagi nababan nababan di batai nababan kalau ya nababan tak baca dari ujung nababan di apa lah mah apa tak baca dari ujung apa di pulang yang kita baca dari ujung jadi kalam yang bila tak baca dari ujung susunan ji sama persis dengan tak baca dari awal yang kebunan kalab jadi huruf ji balik okay. Kullun fi falakin deh kan mak kullun fi falakin kullun fi falakin nyo tak baca dari kin bari baik bari nyali huruf ji huruf mandang fon ke alnyan lam alnyan fa man dari fon ke lam fa di kan kuh lam fa ya. Tak baca dari ujung. Kuh lam fa ya. Tak apa? Menanyan gekun kalab. Contoh tak waktu. Wa rabbuka fakabbir. Ya, nampak ruhra. Rabbuka fakabbir. Man tak baca dari ujung. Bak fakabbir. Kan ra. Si bak fon. Ra ba kuh. Ti rabbuka. Anyan fa kuh ba ra. Fakabbir. Tak apa? Tak apa? ilmenya pulmenya hang ilme pade o pulmenya hang ilme pade ar pulmenya pade ri na babane aur mamatan na babane mahana jila lagai me pade mamasanya ri kalam nanji membaca kalam dari ujung sama lagi terbaca dari awal ya apa no a p a terbaca pun apa dari ujung apa di menyo sabatu malam malam baca dari ujung bu malam sih kan yang confirm di minta contoh kerja juga pihak pihak fa'inahu maka sungguhnya pekerjaan dibacakan daripada akhirnya sebagaimana barang dibacakan dari awalnya. Jadi kita baca dari ujung pinyan, kita baca dari awal pinyan. Wa minha tasrinya, sebagian daripadanya muwazanah itu tasrinya. Jadi tasrinya kalab nyen bagian muwazanah beno betul dalam lambit lagi anjing nah. Tasrinya kalab tasrinya iltizam nyen pembagian daripada muwazanah. Sebagian daripadanya muwazanah lam itu tasrinya. Dianya tasrinya adalah bina ulbin ala kafiyataini, membinakan bait, terbina bait atuh dua boh kafiyah, dua boh akhir yang sahih lah makna ketika wakaf atuh ditip keduanya. Jadi saboh bait je tabegot akhir ji pandan je dapat mati, dapat mati hina je dapat teruk gedih biji tit. Han salah makna. Jadi tacok akibat hina oyu titik nya yang kau ikut dari segi makna cocok dan dalam kaedah na syair itrimong oh tak tamah lah muka kedih dah pegak titik dari segi makna betul dalam kaedah syair bitamong ya menan nyan gebuhnan tasrinya dianya tasrinya membinakan saboh bait dia tu dua boh kafiah dua boh ujung yang sahih lah makna ketika ta piyuh tawakaf atau titip daripada keduanya. Contoh lagi ke syair, ya khatibat dunya daniyah innaha syirkul rad syirkur radi wa kiraratul akdar. Wahai orang yang khitab dunia yang rege, sesungguhnya dunia habbalatul hilak. Perangkap kebinasaan mana ji? Perangkap, perangkap dah. Jerat. Perangkap dah kena. Jerat juga. Ataupun dengan drop-dropnya. Perangkap kan? Jerat perangkap mendang. Jadi perangkap kebinasaan. Jadi dunia adalah perangkap kebinasaan. Wa kiraratul akdar dan dunianya adalah tempat tetap daripada akdar kudurat yang hanagat hanagat. Jadi kena pegah pat dan piuh. Tapi yuh bak syirkur radi. Je tak nak upuk piuh je. Dari segi makna kau betul. Makna kau sempurna. Oh tak nak petruk ke desa bawah tu. Betul si itim menteng. Yang dari segi makna. Dari segi wazan, wazan syair, nyan pat mentang tapi yuh hitamong dalam buhu tawil. Cuman buhu tawilnya na padumboh durup-durup jih itu bekah. Na padumboh durup. Jadi menyuhino tapi yuh hitamong dalam durup yang ke-8. Menyuh tapi yuh ba'akdar hitamong dalam durup yang ke-2. Jadi sama dengan buhu tawil mantang, dalam wazan buhu tawil mandaitim. Dari segi makna bandua betul. Dari segi kaedah syair bandua itrimon. Jadi na buhu baik sampai pada ada piuh tu yang buhu pu pada bunan. Ya kerajat kon hajat kon ramal kon tawil kon ada hop lu ih dia ti. Nyo sado sabo syair yang wate tapiuh pat manteng yang tanak piuh dari dua buah tempatnya. Menyo tapiuh hino. Ji kesimpulan surah meno itamong dalam buhu pulan. Tapi yuh kedih baju tu, jik ke makna meno, itamong lambu kupulin. Nyan menyojit bandua lagi nyan, gebunan dengan tasrinya. Wa minha, sebagian daripadanya muwazanah itu luzum malayalzam, lazim atrahana lazim. Kibanya kekan luzum malayalzam, dianya itu bahwa datang sebelum huruf akhir, atau barang pada maknanya huruf akhir daripada segala daripada fasilah oleh barang yang tidak ianya barang dengan yang lazim bagi saja. Jadi yang lazim bagi saja huruf akhir jih busaban. You know, dilikut huruf akhir tapi datang sesuatu yang adanya menyebab saja hana wajib. Umpama ji mempunyai huruf yang sama di belakang saja. Menya saja ke huruf akhir takai, pamanya marfuah ngan puo yang ah. Ilikutnya putra fa ban dua. Ya, jadi mendatangkan dua buah huruf yang sama dilikut huruf akhir. Jadi persamaan dilikut rawinyo hana lazim menyo pada saja. Tapi nalom sama ilikutnya sabah huruf tu. Nyan menyo pada rawi. Menyo ma fi maknahu huruf yang kedua dari akhir pada seluruh kalimat jih. Atai dia kena surah saja yang sempurna ke mandum kalimat saban. Mandum kalimat saban huruf akhir. Nyan na saja ilikut. You know, sebagaimana menyo sajak dasar terjadi bak huruf yang paling akhir dalam kalamnya, tetapi najib terjadi sajak dengan sama huruf akhir pada setiap kalimat, maka luzum malayal sam menajib yang pada dasar jih na satu persamaan dilikut huruf yang sebelum sajak. Tetapi kadang-kadang nalom gepegat persamaan pada huruf-huruf dilikut huruf akhir dari setiap kalimat nyan mafi maknahu nyan geken luzum malayalzam, yaitu bahawa datang sebelum huruf rawi atau mafi maknahu daripada pasilah oleh barang yang tidak ya dengan barang dengan lazim bagi saja. Seumpama fa ammal yatim fala takhar wa ammasa ila fala tanhar. Jadi takharu ngentanharu nyan bak mati ra banua ka saja inan, tapi ilikut ra nyan saban lom ha yang bari patah har takhar ngan tanhar. Nyan dari segi sama huruf di belakang ra nyan geken luzum malayalzam. Qala fil asli begalang kita asal wa aslul hasan fi dalika kullih, dan bermula asal bagus pada demikian tiap-tiapnya. Nyum wazanah lagi gepegah bunuh nyan termasuk dalam lagak bahawa adalah lafai itu tabek bagi makna baik akas baik makna tabek bagi lafai makna ji muno menyum makna tabek bagi lafai ikutanya yang pokok tato lafai le belagak untuk makna hum dan hadai tim hum ke kemenan je kedi kemenannya nak je kegot ni lagi nyan belagak tak bahasanya nyan nak lagak main pertimbang bahasa tak kaji. Tapi ci putimang makna kebetulan terjadi bahasa yang godnya yang geken god. Jadi yang tanuk pegah makna memang. Yang perlu pegah pulan. Kebetulan teratur dalam bahasa yang god. Muazanah terjadi muazanah nyen god. Tapi menyo tak pegat satu bahasa yang diri bahasa belagak. Masalah makna antuk mantuk bacut khafi bacut hana zahir dalalah hana ada permun nya hana jadi god bahasanya belagak tapi hana lagak. Jadi lagi urang belagak pakaian yang penting hana sehat ke ketan gede ken yang penting sehat badan ni telefon olehnya terbentuk badan yang god yang god. Tapi mio tak bentuknya ino bomi yang buibedohnya buibedoh tak suntik le silikon tenai sehat hana teman god tak bentuk hana jadi god kan. Ya, jadi baik dengan silikon god bentuk dasar sehat badan terbentuklah sabuh badan yang god nyen god ke lagi nyen boleh tasuk baje api god. Ya, jadi ino menan be sengaja tak pegot lafai begot entuk makna gimana cara berhidup dalam lafai nyen nyekon lagi nyen gedanyo menyampaikan satu makna memang nyen yang dak pegah tapi menghasilkan maknanya dengan sabuh lafai yang muasana nyo baru geken god. Ini kecantoh dong puitim sebenarnya tergantung dari menyo lafai yang tak pegat lafai sedangkan makna ka mantu antu amburadur karena sengaja tak pertimbang lafai hana jadi god nyentuh mentang lafai tim Tapi menyo memang makna yang tanya sampaikan sempurna, pah susunan, mengerti bagah, terjadi bahasa yang lagi nyo, nyamanan yang dicerita aja. Yang tanya bagah yang lagi nyan kejadian. Menyo ke contoh, hana pula contohnya. Mandum contoh aja, selama menyo bahasa aja God, wate tanya bagah makna yang God, dalam bahasa yang God, makna han sampai khafi, yang berarti God. Tapi mio tak utamakan lafaz yang penting begot makna walau kafi nyah na jadi hegot walau terjadi muasanah lagi puno. Qala berkata musannif as-syarikat bermula ini itu syarikat. Syarikatnya jadi mencua. Jadinya kaitan mong dalam bab jadi mencua mampu nakoh jaro wahana kau jaro nya cemecua nya hukum ya jeut wahan jeut bagai kadan cemecua nya jeut cemecua nya tu han jeut ya tapi nya kan cuan fikah be cemecua deh pertama tak cau hukum ini wahai dipijit wa akhdhu syairin kalaman sawaka waladhi yadaunahu bisarikah dan bermula cok sidro pensyair akan kalam yang terdahulu ianya kalam akannya pensyair. Dianya itulah alladhi yang genamai li mereka itu akan dia dengan nama syarikah. Jadi cok kalam gob nya makna cua. Haba yang lagi nyen haba gob. Takkeun lagi tanyo, mudoh nyen haba tanyo. Ya. Nyen yang geukeun dengan cua. Tapi tak tacok kalam urang lain, tak ucapkan lagi tanyo, tapi hana tapegah kalam gob. Tapi nya takkeun kala pulanon ipegah leti bulan menom nya mane na cuwa man nya na cuwa nya yang cuwa kalam gop ta pake tapi mudo oh kalam ro tu ya seakan-akan yang kalam ro tu yang dikeun cuwa wa kullu ma karrara kurrida fil albabi dan bermula titik barang yang kat ditetapkan akan dianya barang pada akal atau yang kata tetap pada akal atau pada adat maka tidak termasuk ia daripada ini bab cemecua menyotacok saboh haba yang habanyan sika tetap secara adat secara akal kage pakai untuk saboh maknanya hana kecuali bagian zaidun tawilun nijat nyen bahasanya memang kage gunakan untuk secara umum untuk menyatakan urang panjang. Takkan lagi nanya Zaidun tawilun nijat yang kau cuma cua lagi pekan kau cuma cua bahasanya kau juga bahasa umum kalau lagi jalan pada nak runjak berjalan maka cuma cua malam tapi yang tajak lah lampu gop tansang lampu draw teruk kenan yang cuma cua tajak berjalan jalannya adalah umum anda kau cua lagi ini nanti menyata gunakan lafai saboh kalam gop yang tak gunakan lagi laf kalam katanya yang cua. Tapi menyusabuh kalam yang ka umum pemakaian pada adat ataupun secara akal yang ka ma'ruf untuk satu makna tak gunakan lafainya nya hana kecuali. Jadi kajik pakai sebab ka umum kajik pakai nya hana boleh. Tapi hana lihat hak cipta. Hana lihat cipta ini. Gene ada fotokopi bajuri masalah mah hana pengih pengarang ke? Tapi nya buku-buku jeno dilarang mengkopi. Anjir nya bajuri ana boleh ka umum mah. Ana cuwali nan aku lu lengkun bermula sirik syarikah cua itu bahawa dicok le pensyair akan kalam urang lain yang terdahulu di atasnya tacok haba gop haba urang awai tak ucapkan le gedanyo seakan-akan haba gedanyo yang kencua wattifakul ka ilaini dan bermula ittifak dua dro urang yang pegah haba. Jika ada ittifaknya sepakat pada maksud atuh umum sebagai contoh untuk mewasahkan dengan syaja'ah dengan beha urang dan pemurah urang maka tidak dinamakan akan syarikah. Jadi haba getanyo yang saban dengan haba gob apabila sama pada maksud atuh umum urang lafainya diucapkan le mandung urang memang untuk saboh makna. Itanya pun tak pakai untuk makna yang lagenya. Nyan hana legekeun sarikah, nyan keun lecua. Dan bermula misalnya itu wajah dalalah yang mustarakah. Yang kamu syarikat yang mustara pada mengetahuinya wajah dalalah. Jadi saboh tasbih yang wajah dalalah jih kaitu pole urang. Nyan pun hana cule wadah dah pakai tasbih dengan wajah dalalahnya. Tasbih yang wajah dalalah jih ka mustara pada makrifahnya urang ka gedepu mamandum menyut tasbihnya. Menyut tasbih urang dengan gajah memang untuk pegah raya beri gajah. Nyan untuk pegah raya agai bui nyan untuk pegah beru akai. Agai rimung untuk pegah beha. Nyan menyo atra yang ka masyhur wajah dalalah kai depo le urang tasbih ta pakai dengan wajah dalalah nyan pun sabanjit. Menyo beno kalam. Kalam yang digunakan pada satu makna yang umum yang ka masyhur pemakaian pada sabuh makna kon pada umum. Umum pemakaian nyan hanali gekeun cua. Jino tasbih yang wajah syab wajah apo? Wajah dalalah kau. Wajah dalalah kepada sabuh makna misil gardil madhkur dia nyaju wajah dalalah pada keadaan itifak padanya hana gaidong syarikah dan bermula wajah dalalah itu lagi tasbih majad dan kinayah wana mencih tasbih tasbih majad kinayah nyan adi malafai majad lafai kinayah nyan tak pakai lagi tanya pada satu wajah dalalah jih majad majin dia hai lafainya ni tunjuk kepada makna jih kata jalan majad nyan pun hana geukeun jua pakan karena ka tetap demikian pada akal dan pada adat nya hana kencuali berarti artinya kata ka umum ka umum bala dan jika hana masyarakat manusia pada mengetahui wajah dalalah hana itu pula mandung urang harus bahwa didakwakan padanya akan sabeku jeut tapegahnya na tagop nyan kontradone dan ziyadah dia tak dakwa ziyadah lebih gerak tak teragap ke dengan rana ke ya menan yang menyogolom golom hana masyarakat manusia pada mengetahuinya maka manteng dia tak dakwakan sabuku tak dakwa awai gop hinan awai gop ke habanya dengan rana ke lagi kita nyajak ke bahasa Arab buatan ana aidan waladun pi yang kan buatan atra abu buah ali tare gengrong ina ate hol tiga tengah duduk hinan tengah duduk pura-pura batro wali tare udah oleh nu ke hoi taal taal badarak hoi ke kepu rupanya nyen pencipta bahasa buatan sudah guna seruan ke kan bak pegahabar bahasa Arab yang duduk bantuk pegahabar bahasa Arab ju pia bahasa Arab pegahabar aydan pula semula cuma naji waladun pi anak pi padahal walad anak urang anak pi dengan kan walad bijian tapi kan walad inan ana aydan waladun pi lun pula anak pi jadi tengah pegah bahasa Arab lagi-laginya ngangganya kan guna seruan ana aydan waladun pi kan walid nu hadha sahibu yang rumpa bahasa supaya kan yang pegah ana aydan waladun pi jadi nyan menyewa tak ada ucapkan sebuah bahasa yang kan buatan kita nyo yang kekun cua benar jadi kita nyo kun ana aidan waladun pi yang cua cua bahasa gop jadi menyuka mesyuhu pada sebuah makna yang keaman lagi benar hana pupuli tapi menyuhana masyarakat manusia pada mengetahui wajah dalalah di yang boleh bahawa didakwakan padanya sabku jika tak pegah yang nak teragap kau ada rona dan jid tidak walam ziyadah lebih pas ada gauk kun pada drone kun dengan bahawa dihukumkan di antara dua drone kun padanya habab dengan tafadul lebih kurang jadi sehingga bahasanya tak pegah lebih gaut watai kun le urun jih pada drone kun dengan bahawa dikatakan zada ahaduhuma ala lakar lebih salah satu keduanya dari yang lain hai lebih salah satu lebih gaut atau rawai kun pada drone kun lebih gautnya daripada jih ataupun kurung daripadanya nyan putra sanyo menyo hana ma'ruf dan nyan itu yang kebohonan cua yang kenyan kan yang geken cua yang kenyan jadi wate ka geken cua adakala wate ta cua nyan lebih god atau gedanyo cua ngadra dasar adakala god atau dasar wahada kismani ini terbagi dua menyo hana masyhu wajah dalalah di si manusia yang kebagi dua kama sayati anifan kemusane wasarikatu indahum gismani dan bermula sarikah di sisi mereka itu bagi dua tata dua khafiyah dan jaliyah khafi dan jali maka yang kedua yang jali itu tadammun makna jami'an musjallan. Jadi yang qaf yang jali adakala tadammun makna, ikandung makna. Jadi kalam yang kedanya ucapkannya dikandung makna daripada kalam awal. Jami'an, menyo jami'an memandum makna kalam awal mandum nahino. Musjallan hana ubah baju na lafai gop 30% lagi nya juta kenyan mus jalan di mana ni arda uhal intijal mus yo intihal bunuh ngonjim beda-beda bermula yang lebih radeknya kebunan dengan intihal menanjulai lagi bari lagi yang nadi tulisan maka nukil bihalihi yang geken intihal barang yang sungguh dinakalkan dengan halnya tanakal hagah bagop lagi nadro ya yu lagi agak kun menang dia kun hanata modis modifikasi berada kun modis modis biji-biji na adi hanata modis mecun lagi nadro ya yu nyan ke intihal nah hanagot lagi nyan adi hana modis hanagot wa al-haqul muradifa bihi dan gehubung li mereka itu akan lafai muradif dengannya intihal nah taubah tapi dah gantau lafai dengan lafai muradif ni lah kita mendau kira jadi taubah lafai gobnya dengan lafai lain yang taraduf ni mantang arda wa yuda'a dan dinamakan akan barang yang datang ianya barang akan yang mukhalif bagi nadamnya akan igharah menyota ucapkan haba gobnya tabalik susunan bahasa ji tapi makna mantang saban yang geken igharah yang kana modis kata balik-balik wa hamdan haisu minasabe kana ajwat dan terpuji sekira-kira dari ata awai ada yang lebih god wa teta balik god ada jina dengan ata awai yang hamdan terpuji wa akhazahul makna mujarradan du'ya salkhan wa akhduhul makna mujarradan dan ambilnya seseorang akan makna keadaan mujarrad mujab makna tok-tok yang tacok lafai tabali abih nyen gebonan salkhan salkhan pluwa misalnya yang kata pluwa ta pluwa ada je kan kulit kan ibalu atau nyu pinah mandung kulitnya cok asal mendang kan salkhan pluwa ataupun lha jadi kalam go puno tabuang lafai ta kemas dalam bahasa lain bahasa ada pegawai ditanya tapi mana nyansit yang kena pegah ke nyansit mana tak ubah bahasa ilmaman wa taksiman fa'i ilmam dan taksim pak mana apa ini nak? Hah? Pura? Dabit. Maka dabit oleh mu. Yeah. Aku lu lengkun bermula syarikah kebagi dua khafiyah dan jaliyah artinya zahir. Maka bermula yang pertama itu khafiyah tak ti akan datang ukuran tu jino ada pegah hele jaliyah. Wasaniyah dan bermula yang kedua itu bahwa diambilkan akan makna tiap-tiapnya makna. Bina makna yang terkandung dalam kalam awai memandum tacok. Adakala dengan lafainya memandum. Lafai pita cok memandum. Ataupun ba'atnya lafai. Atau wahdah makna tok. Ya menan. Jadi adakala tacok kalam gob makna kalam gob memandum beserta lafai memandum. Ataupun tacok sebahagian lafai. Harapwa ayu khazal makna kulluhu makna mamandum imma bilafzihi kullihi au ba'dihi adakala dengan lafai mamandum atau lafai ba'at lafai han habis tacok makna habis ataupun wahdah tacok makna tok hana tacok li lafai jadi menan jadi adakala ta petik kalam gob Tak ucapkan lagi tanya. Adakala lafai-lafai juga kenyan. Adakala sebahagian lafai tak pakai. Sebahagian tu hana ada cok lafainya tak gantung. Tapi makna tetap lagi makna maksud gop awai. Adapun makna mendeng yang tak cok, tak ucapkan dalam bahasa yang lain. Dek jumpa oleh orang. Ya, maknanya maksudnya kata habar tu pulang je. Ide-ide, no. Sabar maksud dengan ide. Yang balik peluk sagai. Balik kemasan. Tukar kemasan. Adi semen. Semen padang. Pak Salam mumpang andalas. Tentang kerana semen aja hirin daripada yang balik tsunami. Pane andalas kait debit. Pabrik kalau budik kalau masak belum. Padahal semen padang dikemas dalam peluk andalas. Berak. Ada teman, ada gop yang peluk lagi yang dalas. Kau mana dah kun? Yang menanji, orang dah dengar sabar kalam gop. Beda memang kalam awal. Tapi makna lagi yang si, dengar raja mana tak bahasa tipulan je yang ada peluk lagi. Ya, yang cok mana, hana cok lafai. Hada makna bermula ini, itu makna kunnya dengku musjalan. Fa'in akhadal lafda kullah. Maka jika dicok ya akan lafai tip-tipnya lafai daripada hana tarir, hana tamodis mubacut pi sumia intihalan, gepunan intihal dan gepunan nasah. Nasah makna logat jih nakal. Copy paste tagainya mendakun. Karena orang kekarang buku, gepegah buku karangan kenya. Wadai tak bahasa persih adalah buku gopnya copy paste tagai. Ya, jadi kahanagar kan? Hai anak, pegah tak ada. Pada tak ibarat sama persih lagi buku gop. Mancok ina bacut, idih bacut, idih bacut putapat. Ka pegot pengarang. Tertanda pengarang di yubnya. Padahal cuma kopi paste tak yang nak buat. Yang in nasah lagi yang surah. Dari segi cok ibarat gop nakal kena. Menyuk intihal. Lagi bunuh si, lagi nyanyi. Dari segi bohnan yub. Sebab intihalnya. Pakai atagop pedih hadaro yang intihal kan bahasa aja lagi kan. Jadi menyo nasah yang copy paste pindah intihal dari segi buh label draw tu. Jadi merek-merek draw tu barang di dalam pada hai atagop. Jadi nyan menyo lagi nyan yang tapu buat tanakal lafai gop tapi seakan-akan kalam getanyo intihal dan nasah. Nakal habagop tapi lenyan kemasan atau gedanyo yang intihal beduh seakan-akan bahasa gedanyo pada hanya atagob wahwa mazmumon dianya itu tercela yang cemecua lagi hanagot yang cukup bro akai urun cemecua yang jadi bahasa-bahasa gob hana atadrong bacut tapi pegah atalung nya go dalam karangan lun dalam buku karangan lun hei kada tulis tapi pengarang inan wadeta dalam cok pinah-pinah tulisan gob tagai hana tak ketik dia mentapo huruf bi nyan hanagot cuma jual ke hanagot ini adalah makna kendengku arda'uhu intihal bermula yang paling radeknya yang paling buruk adalah intihal makat nukil barang yang sungguh dinakalkan akan dia jadi nyan intihal pinah cua barang yang sungguh dinakalkan pada kena buh label pada barang yang sungguh dinakalkan jadi adra-adra gop tabuh label gedanyo bihalihi barang yang sungguh dinakalkan akan dianya barang dengan halnya barang. Punya bahasa Indonesia seperti ada diri ya kena draw ya. Seperti ada diri lagi kena draw ya. Anak ubah-ubah mencunya yang mana Nabi Halihi. Hai utah je bahasa Indonesia tak buahkan. Mana kala ada dia yang home tu. Sebalik ubah bahasa Indonesia yang kan menurut buatan masing-masing. Jadi mam yang orang ngempong kena kena salah. Kepada orang dua ikota iban Aceh kedua bukan bahasa Aceh tapi orang sang orang Islam sang kebetul sulung sulang aja. Ada kau yang nuna sulung buat ni mama sulang sulang sulung. Ya abah dah dengar. Mereka orang kampung kan kerap kata lah aja dah berkem. Orang kota kan nak salah mat. Tapi kau jadi yang berdiri nama saya ni saya sulang tak boleh. Menang. Jadi menurut apa kata aju. Berarti yang bahasa bunuh seperti ada dirian. Mereka bertanya ada dua ekota untuk lagi nadrau tak seperti ada diri mungkin kagum sih kalau dia dengar. Oh je lah kemana dengan bahasa rupanya ya pergi. Mana duduk lah kampung dah kena. Kem ni pun kau nanti dengar lah. Tapi dua ekota je. Dua ekota pakaian terbegat pecut, rumah terbelagak, pegat bahasa. Seperti ada diri kena derau ju. Ya, tikok igap lenya nanyo tu. Han, ataupun dia artis yang puan dah kun gaib mana-mana dengan lurung ju. Icak pada man bak dengan pegah bahasa. Oh, rupanya jiut agaknya nyanyi bahasa. Gua fikir dengan bahasa nak baturan bahasa betul-betul bahasa baturan teroi panik nah. Malu tahu orang kun. Boleh kata bergerigian ke bahasa gop. Kamau kia sebagaimana barang yang dihikayahkan daripada Abdullah bin Zabir. Nyen Zabir kon Zubir. Zubir kon Zubir sebenarnya. Zubair yang sahabat ini Zubair. Atakan menyogat tasrir ke menan wadanji. Fu'ailo nah. Ubayuka. Jadi Zubai yang sahabat Zubairun, Zubir gitu ya. Mana kan Zubir, Zubair. Menyonyo Zabirnya kan ada sahabat. Baik mana orang mana buka apa sahabat berokai di pada cuba bahasa gaul mana buka yang dia yang boleh buka. Nyo kan Zubir yang sahabat Zubair, nyo Zabir, fa'il. Jadi sebagaimana barang yang dihikayahkan daripada Abdullah bin Zabir. Sesungguhnya Abdullah bin Zabir gepebut demikian dengan haba Mu'an bin Aus. Jadi nasabah kalam yang milik Mu'an bin Aus olehnya genakal li Abdullah bin Zabir hana pega-pega. Dah ada roh hai. Ha mana. Jadi karena kon sahabat dia tak kun. Pengen kon sahabat dia tak kun lagi nya. Dosa ade. Ni kon sahabat nak ubu. Abdullah bin Zabir, Zabirnya kon sahabat Abdullah pula kan. Jadi haba Mu'an bin Aus gekun iza anta lam tunsif akhaka wajadtahu ala tarfil hijrani ingkana ya'kilu wa yarkabu haddas sayfi min an tudimahu iza lam yakun ansafratis saybi muzhilun iza anta apabila kamu tidak berlaku adil akan saudara kamu menyadran hanana petimang saudarana dengan betul beradil nubi hak-hak saudarana menyohana lagi nyan wajah tahu engkau berdapat akannya saudara di atuh ujung hijran hijrannya dalam arti pu cengom di penghujung cengom hana pepat pegatli di penghujung cengom habis cuma naji ada menyokat rumah ujung yang kabih derat kan ada bau di tawang tawang menyokabih yang kabih derat kabih derat nyo abih derat cengom abih derat cengom kat rumah ujung maka gentar fil hijran menyohanani petimang saudara nuh lagi yang seharus ji drone hana adil dengan saudara drone wajah tahu engkau perdapat akannya saudara di atuh ujung cungom engkana yakilu menyojih berakal menyojih urungnya itu orang semikir itu sikap drone lagi nyan menonu buka nyai kubah nuh itu mengenai orang lain yang kan saudarai wajar kabu dan ditim rukub dalam arti tanggung ditem tanggung mata pedium daripada bahawa engkau zalimi akan dia apabila tidak ada daripada mata pedium itu yang menjauhkan daripada diduk sajan roneh yang zalimi sabi lebah itim jak haulain walau mata pedium bayah hitrimong ya menan walau mati kedi yang badron hai betoli hai minum mata pedium kan mati mana ji tekedi isai dari dron payah dihadapi kehidupan yang paling sulit yang dapat mengakibatkan mati menyo memang hanapat pusai daripada matinya tetap lebih diterima mati daripada ilaya buat dron ya kena pegah jadi yang kena pelajaran ini yang kita nyok sampai saudara tu jadi musuh. Ya mana jadi tailanya taini taitu sehingga dia mengengengko padahal juga tambangan gerau tu. Ya, sebab punya tambangan ngedanya ada nah napah dah pacuan tu, napah mamah saudara tu. Tapi dia handak tung nak mengengengko gap handak je kengon. Ya mana. Jadi saudara gedanyo bila gedanyo hana insaf dalam arti imbang, insaf kan daripada nisfun, nisfun kan pah bagi dua dalam arti adil, timang. Menyogata tidak berlaku adil akan saudara gata engkau berdapat akan dia di atuh paraf hijran ingkana yang kilu menyojih tim semiki dan ditim tanggung mata pedeng daripada bahwa engkau zalimi akan dia apabila tidak ada dari mata pedeng itu muzhil tukang pejiuh hana sewa pejiuh dari mata pedeng kaga kenang pedeng pejiuh yang baik yang mengenang kata Fa innahuma, maka sesungguh keduanya dua buah syair tianyo daripada kasidah bagi Mu'an. Daripada kasidah bagi Mu'an. Awwaluha, yang bermula awalnya kasidah, ilikutnya nabajutu tambahan ji, la'umruka, sungguh demi umu gata, ma'adri hana lun tupu wa, wa inilah aujalu, dan sesungguh lun sungguh dalam keadaan susah. Putra yang hana lun tupu, ala ayina ta'dul maniyah awalu, ada barang mana katanya, oh, diterkam oleh mati pada awal, so ini awal mati yang terang katanya. Ya. Ta'dul madiyah menye bab binatang buah ta'duan terkam ah. Okay, terkam tu. Atuh barang mana katanya diterkam oleh mati awalu pada awal. Mana ji soile. Soile diterkam oleh mati hana ku soile susah. Inilah au jalu ilung susah pikiran lu. Adik au jalu mana ji khauf takut. Sungguh lun yo lun. Soile mati di antara katanya. Nyanyian awal syair untuk baru idza anta lam tunsif akhaka. Jadi laum ruka sungguh sungguh demi umu kata ma adri, tidak aku ketahui ala nyen ala ju. Jadi inilah au jalunya jumlah mudharatah, padahal sesungguh lun itu sungguh lun takut, adapun nyanje takut gundah ala ayina atuh barang mana ketanyo diterkam oleh mati awalu pada awal. Awalunya darah lagi ma'du gebina ada domah karena gedi makna unda ilih. Dan sabit pada maknanya syair wa fi ma'nahu, itu bahwa digantikan dengan kalimat-kalimat atau sebahagiannya kalimat akan barang yang tereduh akannya. Wa fi ma'nahu, pada maknanya putra bunur intihal. Ha. Buna menye intihal langsung copy paste lafai yang gob kenyan tak ucapkan sama persis lagi nyan hana tamodis membacut. Dan sabit pada maknanya intihal jitlom, itu bahwa digantikan dengan kalimat-kalimat atau sebahagiannya akan barang yang teraduh akannya. Nah, tak ganto kalimat tapi tak ganto dengan lafai yang teraduh. Nyan mata yang kira intihal dit. Wahada makna bermula ini itu makna ke syair wa al-haqul muradifa bihi, yang mana dalam bediatih dan gehubung oleh mereka itu akan muradif dengannya intihal tadi. Wa ingkana ma'a taghyirin linadmi, dan jika ada ianya cok makna gob uno beserta na taubah bagi sesunannya lafai tacok kalam gob tapi na ta modis bacut hapu, ataupun akhada ba'da lafzi, mengambil ia akan sebahagian lafai yang tacok lafai gok sebahagian lain lafai draw tu, yang dinamakan akan igharah dan maskhan kebenan, igharah dan masakh. Yang menyo tacok kalam gok na taubah lafai, adapun tacok lafai gok jadi sebahagian menteng, olehnya tak pakai lafai draw tu, yang kebenan igharah. Maka jika adalah yang kedua atra yang ditanya ubahnya lebih mubalaghah daripada atrafun karena ikhtisasnya yang kedua dengan kelebihan, fa mamduh, makanya terpuji nyan cuma-cuma yang god. Jadi nyan cuma-cuma yang god lafai yang na dari urung pojifun wate tacok tanyo hana tacok mandum tacok sebahagian mandung, ataupun menyo tacok mandum tapi susunan jih taubah dah balik bekli lagi nyan, sehingga lagi susunan yang ditanya pegot kah lebih got daripada atrawai. Nyan mamduh jir pegah nyo atalun. Nyan nyo lagi Imam Nawawi wate gubah bahasa murafi'i dari muharrar ke minhaj. Jadi nak kelebihan. Bahasa ji lebih singkat. Bahasa ji lebih mudah dan mengerti. Dari segi makna lebih luah. Nyan, jadi karena fadilah. Kalam yang kedua mempunyai kelebihan terbanding dengan kalam fun. Padahal dasar bahasa bahasa gop. Tapi karena untuk yang lebih gop, nyan mamduh, terpuji buat lagi nyan. Ya, cuma sunan. Eh. Contoh lagi kun bashar. Man raqaban nas lam yadfar bihajatihi. Wa faza bitayibatil fatikul lahaju. Bermula siman yang dilum-lum yang mana kan manusia, diintip-intip akan manusia, niscaya tidak mendapat kemenangan ia dengan hajat nyaman. Urum menyertaduh dalum-lum sikap manusia nyo hamjan merempok hajat. Kiban dalum nyo menyanyo lumpubut kiban dipandang li urum pihanagot baik berarti. Menyo meno-meno oh nyan urum galak oh nyan lumpubut. Jadi setiap buat yang akan tak lakukan gedenyo taluam manusia artinya tak jaga pandangan manusia ke gedenyo. Lagi gedenyo tengku memaji di dawa gempong. Misal kwa EU kibai ke liru ana jecok kake be. Mam masalah ana de mambu de kake homile. Jadi mam cita kerjakan tu ikuni go tengku kam gantu ana yum de lisi obe berarti ya. Menyotai dewan nanti berat tak ikut juga pulak kakak baik lagi yang minyak tak mekat hampah buat kedai tengku-tengku dengan dua kedai naga sih lagi yang jadi minyak letak talum-lum manusia kiban pandangan manusia terhadap getanyo lam yadfar bihajatihi tidak mendapat kemenangan ia dengan hajatnya atra yang tak perleh hamjan darumpok wafadha dan dicok kemenangan bitaibati dengan atra yang gagat oleh fatik fatik urung buhul kebegah. Yang cok kemenangan rumah mana boleh pu? Hanya ngah permennya nengnya. Pedua ayuh gede itu meri kerawai nengat ngan ngat. Aduh tapi dimang kun gak bertanya. Gak mentai gak nengat ketan yang gede. Ilang mentim peg na. Yang rumah kun. Jadi yang cok kemenangan rumah. Gak tanya hanya tujuh buat puna. Tanya nyan malay tu. Hanya gak tentang nyan ikut liurung tu punya nyan dapat buat. Jadi kakak dua tu. Menyalah liurung je. Faza menumpuk kemenangan dengan taibat liurung yang buah. Lagi orang yang loba dia ada perang, orang galak melo. Hai bubuk yu, mai ke ni kau duk itu sawah tiga geng tanya. Itu ya dah melo apa nak galak. Yang pertama dah jaga baik ke ni kau. Tiga di kun, ai dah tu ni tanya tu. Igap nya dia dah kun, isau tiga. Oi balak melo berarti. Yang orang yang tem melo hana pertimang ikun ni gap, yang gaya yang lu merompak pain. Lagi tanya yang lu pertimang hana merompak pain. Yang mana si? Yang haba tu pun pun basar. Mandra kabanas so yang gaduh di lum-lum jaga-jaga manusia ke perbuatan ji nyen hamjan menumpuk kemenangan nya ini bo mana lam yang far hamjan lepai tibik menjan om an menjan menumpuk kemenangan dengan hajatnya wafada dan dicok kemenangan bitaibadi dengan yang gagak oleh urang yang behu hana permeng keken gap lagi urang yang loba dia ada meleho muprang dan yang sabote kun yang so salam. Le salam balik eh bawa syar puno man raqaban nas mata gaman wa fadha bil ladati jasur so yang gaduh lulu manusia mata gaman itu buat mati di wa fadha bi gaman yang susah be di endule ya mana nak buh mana ginya kan kibai mangak ju gaman kan susah hai susah de gedanyo ba pikir ke hana buat putra de buat peng ke hana irum buat mati ngan susah. Wafadha biladatil jasur icok kemenangan dengan keladatan le urung yang behe urung behe menang aju empok aju ya yang lagi yang bahasa lebih mudah tafan berajih puno mede puno bebayah menyonyo jelas man raqabannas mata haraman wafadha biladati ajasur nyen kalam yang kedua berarti lebih nafadilah karena dari segi dalalah lebih jelas kemudian bahasa haji lebih tingkatnya menyahideh wa faza bi tayyibatil fatikul lahaju nyembak fatikul lahanyan hinan kasih gole hana zahir dalalah kemudian kalam jih panjang menyemedeh dalalah jih zahir kalam jih singkat faza bil ladati jasur yang kenyang menumpuk nafadilah hinan berarti yang god menan yang terpakai bahasa god tapi tabalik ke ibarat yang lebih god yang mamduah. Wa in kana dunahu dan jika ada kalam dudonyo di bawahnya kalam pertama maka mazmum tercela. Contoh lagi kun sawa abi tamam. Hai hatta la yati zamanu bimislihi inna zaman bimislihi la bakhil. Hai hatta alangkah jauh. La yati tidak mendatangkan oleh zaman dengan misilnya mamduh. Sesungguh zaman dengan misilnya itu tengok create ia. Jadi na urang yang paling god akai yang paling terpuji dalam dunia tiro kemudian urangnya kan meninggal takun banena zaman ana lebi katanya urang lagi-laginya you go create zamannya jadi zaman jangan create puji create handi bile urang yang lagenyan ke dayo yang habo Wadeg balik li Abi Taib dan kun Abi Taib duduk olehnya. Adad zamana sakha'uhu fasakha bihi walakad yakunu bihi zamanu bakilan. Melampaui akan zaman oleh pemurahnya. Pemurah urangnya melampaui sampai teruk ke zaman. Zaman-zaman pemurah. Jadi pemurah yang nabak tira urang dalam satu zaman. Sehingga zaman-zaman itu pemurah. Kiban mampu murah zaman fasakha bihi. Maka pemurah ianya zaman dengan urangnya sampai urangnya gebi ketanya. Jadi urang sangat pemurah. Sehingga gara pemurah kenyan mutaadi sampai teruk zaman pun masa pun ikut pemurah. Kiban pemurah masa bawa tanyan. Masa ledaman itembi urang ketanya tira yang sangat pemurah. Kemudian walakad yakunu dan padahal sungguh ada dengannya urangnyan oleh zaman itu yang create. Duda wa create. Ya. Jadi yang pertama ialah bahasa ialah muwit had. Hana jelas lagi ide buno. Onnyan ba walakad yakununyo samsang akan create padahal jino ka create hai tem bile. Pegang ngampi benar. Jadi lem dari bahasanya hana le lebih gak daripada bahasa Hawai. Jadi bahasa fon la yati zamanu bimislihi, tidak mendatangkan oleh zaman dengan misilnya si mamduh. Zaman hanale pedatang urang lagenya ketanyo. Sesungguh zaman dengan misilnya mamduh sungguh kriet. Memang zaman kriet han hai bile urang lagenya ketanyo. Jelas zahir dalalah ji. Nyo muwet muwet menyodai diri hino dai diri deh dai diri. Ya mana. Jadi maka ji lebagi atafon nyan atra yang kedua mazmum tercela. Wa in kana mislah, dan jika ada ayatnya yang kedua itu misilnya yang pertama, fa ab'ad anil zambi, maka jiuh daripada celaan. Atra yang kedua taubah, tapi dari segi dalalah santut ngatafun hana lebih god, berarti hana tercela, tapi wal fadlul awalu yang lebih atafun. Maka atafun lebih ye memang pencipta dasar golom na misil watenyan menyenyo. Hai tidak ji tetap di ruwa tagob. Jadi kaku renggot. Sebab wate tapegot bahasa lain lagi danyo. Hana satu kelebihan daripada atrafon. Hai celaan hana. Tapi tidak lebih gua atrawai lah lagi kan. Menyojih mana mazmu maju. Karena leh taubah je kebruk kan je kegot. Menyo atrafon dah taubah je kegot berarti mamduh. Menyo taubah hana got hana bruk. Tapi ubah kali ubah. Tapi bahasa aji mentang santut. Bolehlah jelaan hana ile. Ha, tapi punya nilai, nilai plus karafon. Yang mana wal fadlu lil awal. Al awal, lil awal. Contoh lagi kun Abi Tamam Fid. Law hara murtadul maniyati lam yajid illal firaqa ala nufusi dalila. Dan sabote kun Abi Taib. Laula mufarakatul ahbabi ma wajadat. Mawajadat lahal manaya ila arwahina subula. Jikalau hirunlah murtadu, kau orang murtadnya. Murtadunya mana jih? Orang yang mencari sesuatu. Talibusyik mana jih? Orang mencari sesuatu. Maniyah mana jih? Mati. Idafah murtadu kepada maniyah, idafah bayan, bayaniyah puah. Yang kena pegah pencari sesuatunya yang maksud adalah mati. Putra yang minta alih mati, minta nyawang ke? Yang minta nyawang patah nyawang, nak tarik mati orang. Jadi maniyah mati iji mencari nyawang. Jadi tak ada kedi nyawang hirun. Makna hirun patah ialah nyawang dan mati hirun ji. Hanya itu patah nyawang, tibih nyawang, urung mengat mati urung. Jadi untuk bu mati urung, kiban cara. Jadi jikalau hirunlah pencari nyawang, yaitu mati. Ni saya, lam yajid, tidak memperdapat ianya pencari nyawang buno. Kecuali firak. Okay. Tidak memperdapat ia akan dali atuh nyawang kecuali firak ahibah. Yang kaya yang jalan apa? Jalan mati urung engkau berpisah urung dengan ahibah yang kau mati. Jadi lam yajid dalilan ke maf'ul. ala nufusi muta'alak ba'dalilan illal firak yang musasna. Jadi jikalau hirun mati, kata gedi matinya hirun ni, saya tidak memperdapat ia akan dali di atas nyawang kecuali firak ahibah nyan kun abi tamam dan tabotu kun abi taib. Jikalau tidak mufarakah ahibah, menyekena mufarakah ahibah, ni saya hanai perdapat baginya nyawang oleh manaya, oleh mati kepada roh kedanyo akan jalan. Hana diperdapat oleh mati akan jalan kepada roh kedanyo. Jadi sama dengan menyemati harus terpisah dengan ahibah, berterpisah dengan kekasih yang kena berah. Menyenyan baiknya hana jalan ini pemati orang. Menyefiraknya baik terjadi hana jalan untuk pemati orang. Jadi ada hino pimunan surah, ada hidih pimunan surah, dan kadar zahir dalalah di tentu hana lebih zahir saboh ya menan. Wa in akadal makna wahdah, dan jika mengambil ia seseorang akan makna saja, ni saya dinamakan akan ilmam dan salkhan. Nya dua bohnan, ilmam, salkhan, taban. Nya miyo dacok makna mantau, hana dacok lafai. Wa taksiman fa'i ai idwit, dan akan taksim dabit olehmu. Artinya idbit taksiman, dabit olehmu akan taksim yang telah terdahulu anifan. Oh menan, makna jimeno ke ilmam pun na gebagi lagi pembagian ilikut lom. Tacok makna menteng hana tacok lafai, nyen saban lagi na tacok lafai di puno. Adakala wate taubah-ubah, mano kan taubah lafai, wate taubah lafai nyen adakala god lafai tanyo, adakala god atrawai, adakala tasawi. Tacok makna tok hana tapake lafai langsung taubah ke makna yang lain. Ini lagi nyen cik kejadian ji. Adakala lafai yang gedanyo pegotnyo lebih god daripada lafai awai, adakala lebih bruk, adakala santut. Jadi bagi lagi cik lagi ikut. Wa amsilatuha bil asli, dan bermula contoh-contohnya itu sabit dalam kitab asal. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.